الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدركم سكريان yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada subuh hari ini kembali melanjutkan kajian kita. Usul akidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh al-imam Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang pada pertemuan kita sebelumnya kita telah mendengarkan bab al-asbab awal al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-imanu khairihi wa syarihi, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang benar, karena di sana ada yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mempunyai bentuk keyakinan-keyakinan yang lain dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mesti diinginkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keimanan yang benar, yang tepat, yang tentunya dibimbing oleh syariat, bagaimana semestinya kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk contoh mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sebahagiannya ataupun menolak seluruhnya. Ini merupakan satu bentuk keimanan yang tidak benar. Karena keimanan kepada Allah dari keimanan yang diingin dan dibimbing dan dituntut oleh syariah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala diimani dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang utama. Dengan menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan pada dirinya, dan dengan menolak ataupun dalam menetapkan al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, dalam menetapkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya, kemudian mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan mengimani takdir baiknya dan buruknya. Demikian yang paling pertama berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah bab yang besar, bab yang agung, bab yang membuka akidah atau bab yang darinya dapatkan keterangan-keterangan yang lain yang berkaitan dengan akidah, sehingga perlu kita menekankan bab ini agar kita terbimbing dengan bab-bab yang selainnya yang berkaitan dengan akidah. Wallahu a'lam bishawab, atau bercabang darinya dari akidah. Wallahu a'lam bishawab. Al-imanu billah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, yaitu al-iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Keimanan kepada Allah dengan keimanan yang benar adalah menetapkan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud di sini, kata beliau rahimahullah, Al-iqraru fi anwa'i tauhid ats-tsalatsah. Menetapkan tiga macam tauhid. Tiga macam tauhid yaitu tauhid uluhiyah, tauhid asma'u wa sifat, dan tauhid ar-rububiyah. Mungkin di antara penyebutan namanya ada yang di sisi kita sebagian masih asing. Namun ketahuilah bahwa nama-nama yang disebutkan atau istilah yang disebutkan tersebut ma'rufun, ma'ruf, dikenal di sisi para ulama dahulu dan sekarang. Dahulu dan sekarang, sehingga penamaan tersebut bukanlah lagi penamaan yang dianggap diada-adakan. Karena sebagian orang karena tidak kenalnya dan tidak tahunya, dia mengatakan, bagaimana kok ada pembagian tauhid seperti ini? Dan bagaimana kok dikatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Maka tentunya jawabannya, penamaan yang seperti ini telah ada dan telah ma'ruf di sisi para ulama umat dahulu dan sekarang. Dan maksud penamaan tersebut hanyalah diinginkan sebagai pemudahan bagi kita untuk memahami pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan agar kita dimudahkan untuk mengamalkan, dimudahkan untuk mengamalkan apa yang dikatakan dengan tauhid uluhiyah, apa yang dikatakan dengan tauhid asma wa sifat, apa yang dikatakan dengan tauhid ar-rububiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala hafizahullahu ta'ala, فتوحيد الربوبية معناه توحيد توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه رب كل شيء ومليكه. Adapun tauhid rububiyah yang tadi telah disebutkan sebagai tauhid dari tiga macam tauhid yang ada, maka tauhid rububiyah maksudnya dan yang diinginkan dengan nama tersebut adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, baik dalam penciptaan, baik dalam memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan juga menunjukkan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan terhadap segala apa yang ada di alam semesta ini, dan dia Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini. Sehingga keyakinan kita dari sisi rububiyah tentunya kita mengakui dia Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang menghidupkan, yang memberikan rezeki dan seterusnya dari apa yang telah disebutkan. Tauhid rububiyah mesti ada terhadap setiap hamba, atau mesti ada bagi setiap hamba dalam pentauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pun dia orang kafir, dia juga mentauhidkan Allah dari sisi apa? Rububiyah. Ketika kita tanyakan man rabbuka, mereka akan mengatakan Allah rabbuna, rabbus samawati wal ard. Allah rabb kami, rabb langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saya dan seterusnya. Jadi setiap manusia mesti mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah ini. Atau harus ada pentauhidannya kepada Allah dari sisi rububiyah ini. Sehingga siapa yang mengingkari tauhid rububiyah, maka dia adalah manusia atau hamba yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba yang paling kufur seperti Fir'aun. Yang Fir'aun mengatakan ana rabbukum a'la. Ana rabbukum a'la. Saya menciptakan dan saya mematikan. Maksud dari kalam kebaku, maksud dari kalimat menciptakan, mengatakan saya bisa mendatangkan sesuatu. Dan maksud dari mematikan saya bisa membunuh. Adalah hamba yang paling kufur. Karenanya Fir'aun adalah hamba yang paling diadab oleh Allah nantinya di hari kemudian. Wallahu alam bisawab, disebabkan kufurnya dia sampai kepada tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, makna tauhid uluhiyah ifraduhu bi af'alil ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala kad-du'a wal khauf wal raja wal mahabba wal dabai wal nadari wal isti'ana wal isti'adha wal istighatha was shalah was shaum wal hajj wal infaq fi sabilillah wa qul ma syara'ahu Allah wa amara bihi la yusyrikuna ma Allah khairahu fihi la malik la malikan la malakan wala nabiyyan wala waliyan wala ghairahum. Adapun tauhid uluhiyah, maka dimaksudkan dengannya mengesakan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan hanya kepadanya Subhanahu wa taala, yaitu hamba dengan perbuatannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan. Hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan. dari berbagai jenis ibadah. Misalnya doa, misalnya al-khauf, misalnya roja. Khauf adalah ketakutan, takut itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengharapan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta ataupun kecintaan hanya diberikan kepada Allah. Demikian sembelihan yang kita sembelih. Demikian nazar. Demikian isti'anah meminta tolong kepada hanya kepada Allah. Demikian isti'adzah meminta perlindungan hanya kepada Allah. Begitu pula istighatsah, permintaan yang sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang lain seperti salat, puasa, haji, infak. Dari semua apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan agar kita mengibadahinya, maka tidak boleh sedikit pun kita memalingkannya kepada selain Allah atau mengangkat sekutu yang disandingkan kepada selain Allah Subhanahu, yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengangkat sekutu dari selain Allah yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari kalangan malaikat, nabi, wali yang dianggap wali ataupun yang selainnya, tidak boleh sama sekali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka dari ibadah yang Allah perintahkan dan dari ibadah yang Allah tetapkan agar kita mengibadahinya saja. Tauhid uluhiyah adalah merupakan pokok daripada tauhid. Pokok daripada tauhid. Atau boleh dikatakan tauhid yang merupakan dari jenis tauhid yang sangat agung. Pengesaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya pula kita nanti bisa membedakan mana orang yang berakidah dengan akidah yang benar kepada Allah dan mana orang yang berakidah dengan akidah yang tidak benar kepada Allah. Yaitu dengan benarnya tauhid uluhiyahnya. Yaitu dengan benar tauhid uluhiyahnya atau dengan benarnya tauhid asma wa sifatnya atau dengan benarnya tauhid rububiyahnya. Kalau seandainya dia bertauhid, kalau seandainya dia berakidah, atau kalau seandainya dia mengimani Allah, tapi kalimat iman atau akidah kepada Allah ini, lantas dia menyembah kepada selain Allah, lantas dia meyakini ada yang lainnya yang memiliki kekuatan melak mubarak mendatangkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanannya tentunya tidaklah dikatakan benar. Maka tentunya keimanannya tidak dikatakan benar. Kenapa demikian? Karena mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala mesti memberikan sepenuhnya peribadatan, memberikan sepenuhnya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di sana mengatakan saya mengimani Allah, kita lihat amalannya. Loh, kok dia mengimani Allah? Dia mempercayai dari benda-benda bisa memberikan apa? Bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Ini berarti keimanannya tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia mengatakan apa? Mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan, kalaupun disebutkan dengan penyebutan yang benar, namun amalannya menyelisih dari penyebutan yang benar tersebut, maka tidak bermanfaat penyebutannya. Pembicaraannya tidak bermanfaat kalau seandainya amalannya ini menyelisihi. Itulah yang kita sering dengarkan, al-ibratu bil haqa'iq laysat bil musammayat wa bil iddi'at. Yang menjadi patokan tolak ukur di sisi kita adalah hakikat, hakikatnya bukan semata-mata pendakuan dan bukan semata-mata dakwaan bahwa dia demikian dan demikian dan demikian. Bukan. Hakikatnya gimana? Kalau pun dia mengatakan saya dari ahlu tauhid, saya dari ahlul akidah yang benar, orang yang akidahnya benar, tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah, dia meyakini ada yang lain yang pantas dan bisa disandingkan di sisi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pantas disandingkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah benar. Tidaklah benar. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga perlu disinkronkan antara pembicaraannya dengan amalannya. Kalau dia mengatakan bahwa dia mentauhidkan Allah, mengimani Allah dengan keimanan yang benar, maka tentunya dia mesti amalannya juga benar. Wallahu a'lam bisawab. Yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi asma wa sifat. Maksudnya menetapkan itsbatu ma atbathahu Allah li nafsihi aw atbathahu lahu rasuluhu min al-asma'i was-sifati wa tanzihu Allah amma nazzahu anhu nafsuhu aw nazzahu anhu rasuluhu min al-uyub wa naqais min ghairi tamthilin wala tashbih wa min ghairi tahrifin wala ta'til wala ta'wil. Menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menetapkan terhadap dirinya dari nama-namanya dan sifatnya. Menetapkan bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan pada dirinya nama-namanya dan dan sifatnya. Demikian pula menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Rasulnya menetapkan nama dan sifat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah sucikan pada dirinya. Begitu pula mensucikan Allah seperti apa yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mensucikan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari aib, dari celaan, dari segala kekurangan, dengan tidak melakukan tamtsil, permisalan, dengan tidak melakukan tasybih, penyerupaan, dan juga tidak melakukan tahrif, perpalingan, tidak pula menolak ta'til, dan juga tidak memberikan ta'wil, penafsiran yang batil. Inilah yang mesti kita tetapkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi apa? Dari sisi asma wa sifat. Saudaraku hadirin, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tiga perkara ini, kalaupun mungkin sering kita dengarkan, namun perlu kita tekankan. Karena ini inti masalah pentauhidan dan inti masalah akidah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah terpenuhi ini semua, barulah dikatakan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanannya benar. Keimanannya benar. Keimanannya tepat. Kalau kurang satu saja, maka dianggap keimanannya tidak benar. Apalagi semuanya tidak ada. Satu saja keimanannya dianggap tidak benar, apalagi semuanya. Kalaupun kita katakan tadi keimanan terhadap Allah dari sisi rububiyah, hampir dikatakan semua orang mengikrarkannya. Hampir semua orang mengikrarkannya. Tapi masalah uluhiyah didapati banyak manusia menodainya dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam masalah asma wa sifat, banyak manusia juga menyimpang darinya, sehingga tidak boleh ada dari ketiga macam tauhid tersebut yang ternodai, yang ditolak, yang kita menyimpang, sehingga sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu pula para ulama menekankan pembahasan akidah, terkhususkan pembahasan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang menyelisih dan menyimpang, dan agar supaya apa yang disebutkan dengan keimanan kepada Allah itu benar adanya kepada setiap individu seorang muslim muwahhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama dari bab ini, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, dan itulah usul akidah apa? Ahli sunnah wal jamaah. Inilah usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang patut, kalau kita melihat penyimpangan, kita lihat kesesatan yang terjadi, tidak jauh dari masalah-masalah tersebut. Berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan tauhid apa? Asma wa sifat. Kita melihat penyimpangan dari tauhid uluhiyah, dari tauhid asma wa sifat. Dan kita akan dapati semua kitab-kitab akidah, semua pembahasan akidah akan memulai pembahasannya dari masalah ini. Dan akan menekankan permasalahannya dengan masalah ini. Sebagaimana tadi kita dengarkan, ini adalah pokok atau inti masalah dalam akidah Islamiyah. Dalam akidah Islamiyah. Akidah yang benar, akidah yang diinginkan dengan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengimani malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya mengimani malaikat Allah subhanahu wa ta'ala penyebutannya sebagaimana keimanan kepada Allah penyebutannya sebagaimana penyebutan tentang keimanan kepada Allah, penyebutan yang tidak asing di sisi kita semua dari usia SD, ketika kita dulu belajar, sampai SMP, sampai SMA, kita dengarkan, diajarkan oleh guru agama kita bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya dari rukun iman. Iman kepada malaikat, kita mengimani malaikat itu ada 10. Tolong diluruskan kalau saya salah. Kita sekedar murojaah pelajaran SD kita, karena kita diajari di SD demikian ya. Dan rukun iman, iman kepada malaikat itu, dan mengerti bahwa iman itu apa, malaikat itu ada 10, malaikat Jibril, malaikat apa, Mikail, dan tugasnya ini. Malaikat Jibril adalah pembawa wahyu. Setelah itu, keimanan kepada malaikat cukup. Keimanan yang ringkas, yang membawa kita tidak mengerti secara sepenuhnya kepada keimanan terhadap malaikat. Padahal maksud dan tujuan kita belajar keimanan kepada malaikat itu agar kita mengerti bagaimana dengan benar tentang keimanan kepada malaikat. Masalah ini adalah pokok dan inti akidah kita. Tapi sekedar pengenalan dan dicukupkan dengan pengenalan yang global, itu pun terkadang dikenalkan dengan keterangan yang menyimpang dari keterangan tentang keimanan kepada malaikat. Sehingga ada nama malaikat yang tidak disebutkan oleh nas. Kita sebutkan namanya, padahal nas tidak menyebutkan namanya. Kenapa perlu mendengar, kenapa perlu memakai nas dalam penyebutan namanya? Masalah ini nama malaikat. Allah yang menetapkan nama malaikatnya dan menyebutkan nama malaikatnya tersebut. Lantas kita apa? Menyebutkan namanya. Dari mana kita ambil? Dari mana kita kenal nama tersebut? Dalam keadaan Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan nama malaikat tersebut. Ini yang kita maksud, ada penyebutan yang salah. Ada pengertian yang tidak benar. Karenanya, dari pokok keimanan adalah mengimani malaikat dengan keimanan yang benar pula. Mengimani dengan keimanan yang benar. Sehingga maksud dari mengimani malaikat, ma'nahu qala hadithullah at-tasdik biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahum min nurin khalaqahum li'ibadatih wa tanfidh awamirih fil kawni kama qala ta'ala bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Diinginkan dengannya membenarkan wujud malaikat, membenarkan bahwa malaikat itu ada, dan tidak hanya itu. Malaikat itu saja. Yang mengetahui jumlahnya hanyalah Allah tabarakah wa ta'ala saja. Yang mengetahui jumlahnya hanya Allah tabaraka wa ta'ala saja. Dengan demikian, kita tidak boleh menyebutkan jumlah. Karena menyebutkan jumlah perlu mendatangkan apa? Dalil. Jumlahnya sekian. Mana dalil? Kita mengimani wujudnya, adapun bagaimana, adapun berapa banyaknya malaikat tersebut, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan bahwasanya malaikat ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan. Bukan ada dengan sendirinya. Tapi Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan malaikatnya dari cahaya. Allah menciptakan malaikat ini untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang Allah tugaskan, sehingga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diperintah, mereka pasti mengerjakannya. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka pasti mengerjakannya dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-26 dan 27. Inilah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada yang Allah sebutkan namanya, ada yang Allah tidak sebutkan namanya, ada yang Allah jelaskan tugas-tugasnya, ada yang Allah tidak menjelaskannya kepada kita tentang tugasnya. Tapi bagi kita untuk mengimaninya, sebagaimana kita dituntut dengan rukun iman, mengimani apa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keimanan kepada malaikat ini perkara yang sepele, perkara yang remeh, Allah tidak datangkan dalam masalah rukun iman. Karena dari pokok perkara yang penting, maka disebutkanlah dengan rukun iman. Artinya rukun itu mesti ada. Kalau tidak ada, maka batallah rukun tersebut. Dari rukun iman, mengimani malaikat. Kalau sampai kita tidak mengimani malaikat, gugurlah yang namanya rukun. Satu saja yang kita tidak imani, gugur. Sehingga keimanan kepada rukun-rukun mesti sempurna. Termasuk keimanan kepada malaikat. Termasuk keimanan kepada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas keimanan kepada malaikat. Kemudian daripada itu, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Keimanan kepada kitab-kitab Allah. Bahwa kami mengimani. Kitab-kitab Allah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala angkat dari kitab-kitabnya, yaitu At-Taurat, Injil, Az-Zabur dan Al-Qur'an. At-Zabur, At-Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Semuanya adalah kitab-kitab Allah. Dan semuanya padanya ada hudan wa nur. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab tersebut atau di dalam kitab tersebut, dan cahaya bagi manusia dalam kitab tersebut. hanyalah kita kaum muslimin karena Allah menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim, maka tentunya kita menjadikan kitab Al-Quranul Karim ini sebagai pegangan dan pedoman kita satu-satunya, tanpa menolak kitab-kitab yang lainnya. Sehingga petunjuk yang kita dapatkan hanyalah dari Al-Quranul Karim, dengan tanpa menafikan kitab-kitab yang lainnya. Di mana Al-Quran telah menghapus kitab-kitab yang lainnya tersebut. Penyempurna dan pencukup terhadap kitab-kitab yang lainnya tersebut. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya, bacalah Al-Quran, pelajarilah, telaahlah. Dia menjadi pencukup bagi kita . Adapun kitab-kitab yang lainnya yang juga menjadi cahaya dan penerang, namun dengan didatangkannya Al-Quran, maka cukup bagi kita Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab yang sebelumnya dan menghapuskan kitab-kitab yang sebelumnya. Karenanya tidak lagi kita membaca apa? Injil. Tidak lagi kita membaca apa? Taurat. Kita jangan mengatakan, kan ada cahaya, ada petunjuk di dalamnya. Sehingga kita membaca Injil, membaca Taurat, membaca Zabur. Nah, kita katakan ada cahaya dan petunjuk padanya. Namun itu bagi umat-umat sebelumnya, sebelum kita. Kepada siapa yang Allah turunkan kepada mereka kitab tersebut? Adapun kepada umat ini, maka umat ini diturunkan kepadanya apa? Al-Quran. Maka mereka mencukupkan Al-Quran dan mereka menetapkan kitab-kitab yang sebelumnya, mengimani kitab-kitab yang sebelumnya, tidak menolak keberadaan kitab-kitab yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi li hidayatil bashar. Kita tekankan tadi keterangan sebelumnya, karena ada di antara kaum muslimin yang mereka, wallahu a'lam bishawab, mereka merasa kurang cukup dengan membaca apa? Al-Quran. Ada lagi, mereka lebih mendalami kitab-kitab yang ada dari Al-Quran. Al-Quran. Bahkan yang kita dapati bahwa alam semua pengetahuannya terhadap Al-Quran itu sangat sedikit. Tapi pengetahuannya terhadap Injil, terhadap Taurat itu sangat banyak sekali. Yang mengakibatkan dia tidak mengamalkan Islam dengan sempurna. Sebagai bentuk contoh, kita dapati orang yang suka mendebat ahlul kitab. Sekarang banyak orang-orang mendebat apa? Para pendeta, para pastor dan yang lain. Yang luar biasa hafalannya terhadap apa? Injil, Taurat. Pendalamannya. Tetapi ketika kita melihat zahirnya orang ini yang ingin mendebat pendeta ini, tidak nampak padanya apa yang dibimbing oleh Al-Quran, apa yang dibimbing oleh Al-Quran yang Al-Quran ini membimbing kepada seseorang. Kalau betul-betul dia mendalami Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, maka, atau apa yang Rasulullah datangkan, maka ambillah, jalanilah, praktekkanlah, amalkanlah. Apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Tidak nampak padanya. Syiarnya bukan syiar seperti seorang yang cinta kepada sunnah. Dia berpenampilan seperti orang barat, seperti pendeta, tidak ada bedanya. Cuma bahasanya aja. Bahasanya aja bahwa dia adalah seorang muslim. Keyakinannya bahwa dia seorang muslim. Tapi berpenampilan tidak berpenampilan di atas sunnah. Maksud kita, kalau betul-betul dia mendalami Al-Quran, dia akan sadari ayat ini menyuruh dia untuk mengamalkan apa? Sunnah. Ada yang memotong jenggotnya. Dalam keadaan dia mendebat siapa? Dia mendebat pastor. Pendeta. Ini tandanya dia tidak mendalami Al-Quran. Para ulama kita membantah ahlul kitab dalam keadaan mereka telah mendalami Al-Kitab was Sunnah dengan pendalaman yang amat dalam, ar-rasikh. Contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Taqiyuddin Abdul Abbas, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika beliau membantah ahlul kitab dengan sebuah kitab, kita dapati bantahan yang betul-betul mengena pendalamannya, penelaahannya terhadap masalah dengan kitab wassunnah. Dengan kitab wassunnah. Kemudian beliau membawakan beberapa keterangan dari Injil. Dari Injil. Sayangnya, orang-orang yang membantah ini, para pendeta dan pastor, walaupun kita juga mengatakan luar biasa, tapi sayangnya, pengertiannya kepada Islam, terhadap Islam secara mendalam dan secara apa? Secara rinci tidak kita dapatkan padanya. Maka sebelum dia mendalami Injil, Taurat, maka tentunya hak yang harus dia penuhi, tanggung jawab yang harus dia penuhi, dia dalami dulu Islam dengan mendalam. Dia dalami Islam dengan mendalam. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Akidahnya benar, keimanannya benar. Jangan dia membantah Nasara, dia membantah Yahudi. Akidahnya tidak benar, tidak beres. Keimanannya tidak beres. Prinsipnya berjalan di atas sunnah juga tidak benar. Bahkan mungkin dia bukan dari orang yang mencintai sunnah. Gimana kau membantah ahlul kitab? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita maksudkan dari di antara keimanan yang tadi disebutkan terhadap kitab-kitab Allah, padanya ada apa? Al-huda wan nur. Padanya ada al-huda wan nur. Demikian. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi li hidayatil bashar. Allah menurunkan semua kitab-kitabnya itu tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Namun pada tempatnya, Injil kepada siapa yang diturunkan? At-Taurat kepada siapa yang diturunkan? Zabur kepada siapa yang diturunkan? Kemudian Al-Quran, tentunya Zabur terlebih dahulu, baru Taurat, baru Injil. Kemudian apa? Al-Quran tentunya kepada seluruh manusia dan sebagai penutup kitab-kitab yang ada. Maka siapa yang menjadikan kitab selain Al-Quran sebagai petunjuk, dia salah dalam keimanannya kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Quran yang Allah turunkan kepada kita kaum muslimin adalah petunjuk bagi kita. Bagi siapa saja yang ada setelah diturunkannya Al-Quran. Bagi siapa saja yang ada setelah diturunkannya Al-Quran. Wajib dia mengimani Al-Quran dan wajib dia menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalaupun mungkin dia mengatakan, oh saya bukan muslim. Tapi setelah diturunkannya Al-Quran, wajib bagi kamu mengimani Al-Quran sebagai kitab. Menjadikannya sebagai petunjuk. Hudan, warahmatan, wasyifaan. Petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. A'zamuha al-kutub al-thalata. Yang paling agung dari kitab-kitab tersebut, atau di antara empat kitab yang ada, yang paling besarnya, ada tiga: Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan yang paling besar lagi di antara ketiganya dan paling agung adalah Al-Quranul Karim. Jadi ketiga kitab ini agung, besar, namun di antara ketiga ini yang paling agungnya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kitab Al-Mu'jizal Uzma, kitab yang dikatakan kitab yang besar, merupakan mu'jizat yang agung yang Allah datangkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul la in istama'atil ins wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Seandainya manusia bersepakat berkumpul dengan jin untuk membuat mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Kalaupun mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk membuat yang seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa. Ini menunjukkan agungnya Al-Qur'an. Kenapa disebutkan demikian? Karena kitab-kitab yang lain, telah diselewengkan, telah ditimpangkan dengan tambahan, perubahan, dan dengan pengurangan. Injil, Taurat, sebagaimana pekerjaan mereka ahlul kitab. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah jaga sampai akhir zaman nanti. Tetap ada dan sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, sempurna adanya sampai akhir nanti zaman. Sampai ditegakkannya hari kiamat, Al-Quran tetap ada dan tetap sempurna tanpa ada perubahan dan tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa membuat-buat Al-Quran walaupun satu ayat. Jangankan kita, Musallama Al-Kadzab, yang jelas-jelas orang Arab yang ngaku Nabi, membuat satu ayat dia tidak bisa. Apalagi satu surah. Apalagi satu juz. Tidak akan bisa. Wallahu a'lam bissawab. Itulah keagungan dan mu'jizal Quran. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi yang paling agung dari ketiga kitab itu adalah Al-Quran. Karenanya kaum muslimin perlu berbangga, perlu bersyukur kepada Allah dengan kitabnya yang agung tersebut. Tentunya dengan kebanggaan, kesyukuran, yaitu dengan mempelajarinya, mentelaah, mengamalkannya. Bukan sekedar berbangga, saya punya Al-Quran, tapi Al-Qurannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi malam tidak dibaca. Atau bukan sekedar berbangga terhadap Al-Quran, bahwa kitabnya paling sempurna, tapi sendiri dia tidak tahu bagaimana kesempurnaan Al-Quran tersebut. Perlu dia telaah. Perlu dia tadabburi. Apalah ya tadabbarun Al-Quran. Perlu dia tadabburi. Perlu dia cermati, dia telaah, dia pelajari, dia dalami. Ini tentunya merupakan salah satu bentuk keimanan kepada kitab-kitab Allah. Secara khusus kepada apa? Al-Quranul Karim. Demikian keimanan kepada kitab-kitab Allah. Dan menyinggung permasalahan ini disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala di sini, kaitannya dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah dan kaitannya keimanan kepada kitab Al-Quranul Karim sebagai kitab-kitab Allah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan akidah mereka mengimani annal qur'ana kalamullah munazzal ghairu makhluqin. Kita imani sebagai kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Kalamullah yang Allah turunkan, yang Allah turunkan, dan Al-Quran ini bukanlah makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'ani, huruf-hurufnya ataupun makna-maknanya adalah kalamullah. Kenapa dikatakan huruf-hurufnya dan makna-maknanya? Karena adanya yang tidak mengimani hurufnya dan maknanya. Ada yang adanya yang membedakan antara huruf dan maknanya. Tetapi hurufnya, kalimatnya adalah kalamullah. Seperti alif lam mim. Alif lam mim yang kita tidak mengerti apa artinya, tidak mengerti apa maknanya, dan kita tidak mengetahui apa tafsirnya. Namun wajib bagi kita mengimaninya bahwa itu adalah kalamullah. Kalamullah. Dan kita jangan tertipu dengan pengertian bahasa Arab tentang kalimat kalam. Karena kalam dalam bahasa Arab sebagaimana yang ma'ruf di sisi kita, suatu yang memberikan makna yang berfaedah dan tersusun dari beberapa apa? Kalimat. Tersusun dari beberapa kalimat. Islam tidak di maknanya tidak mungkin, tidak berarti. Dan tidak tersusun dengan berapa kalimat. Jangan coba-coba kita mengatakan, oh itu bukan kalam. Karena bahasa Arab kan kalam seperti apa yang tadi telah disebutkan. Ini menyimpang dari pengimanan kepada kalamullah. Alif lam mim adalah kalamullah. Adalah kalamullah. Semua apa yang ada di Al-Quranul Karim dari apa yang Allah sebutkan di kitabnya tersebut, itu adalah kalamullah al-munazzal. Semua adalah kalamnya Allah tabaraka wa ta'ala. Hurufnya, kalimatnya, ataupun kalamnya, semuanya adalah kalamullah. Tidak boleh kita mengeluarkan satu darinya dengan menetapkan yang lainnya. Sehingga kita tidak memakai pengertian bahasa apa? Bahasa Arab di sini. Banyaknya menyimpangnya ahli bahasa karena mereka, banyak ahli bahasa yang menyimpang karena mereka tidak menerima apa yang datang keterangannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan kalam Allah, wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya kita ketahui itu adalah kalam Allah. Allah sendiri yang berfirman menyebutkan bahwa itu kalamnya. Seperti firmannya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah apabila ada dari orang-orang musyrikin, kafir musyrikin, dia meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Sampai kemudian dia diharapkan, atau sampai nantinya dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Sampai dia mendengarkan Al-Quran, dia menerima Al-Quran. Jadi kalau mereka minta perlindungan, perlindungilah. Sehingga nantinya ketika kamu sudah memberikan perlindungan, dia pada akhirnya mengimani kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Al-Quranul Karim. Dia mendengarkan Al-Quranul Karim, kalamullah. Kembali kepada keterangan kita tadi, keimanan kepada hurufnya dan ma'ani, makna-maknanya. Ini tentunya ditekankan masalah ini karena bakal menetapkan seorang ini benar keimanannya atau tidak benar terhadap kitabullah Al-Quranul Karim. Sehingga disebutkan oleh beliau, khilafan lil jahmiyah wal mu'tazila al-qa'ilina bi anna al-Quran makhluk kulluhu. Makhlukun kullahu, naam, kullahu bi anna al-Quran makhlukun kulluhu. Hurufuhu ma'a wa ma'anihi wa khilafan lil asyairi wa man syabahum al-qa'irina bi anna kalamullah wal ma'ani wa amma al-huruf fa hiya mahluqa wa kilal qawlaini batil. Dikarenakan Jahmiyah, kelompok sesat dan menyesatkan, mereka mengatakan, atau mereka mengatakan, meyakini, dan begitu pula Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Juga, sama saja hurufnya dan maknanya. Juga, menyelisih asyairah yang mengatakan, apa yang sejenis asyairah yang mengatakan bahwa kalamullah itu maknanya saja, adapun hurufnya bukan kalamullah, tapi hurufnya ini adalah makhluk. Makhluk. Maka ketahuilah keduanya adalah batil, menyelisih akidah yang benar dan menyelisih keimanan yang benar terhadap apa? Kitab-kitab, terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah di antara inti keterangan tentang kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya dari keimanan yang benar, dari usul akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kita dapatkan mengimani kitab-kitab Allah semuanya yang Allah turunkan dengan keimanan yang benar. Dan secara khusus keimanan kita kepada Al-Quranul Karim seperti apa yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil keterangannya pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.